Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan sedikit membaca beberapa aqwal, beberapa ucapan dan penjelasan dari para ulama terkait sebuah hal yang sangat penting, yang dalam sehari-harinya kita tidak akan mungkin lepas dari hal ini. Bahkan di dunia, atau jangankan hanya di dunia, bahkan di akhirat pun penentunya adalah perkara ini. Yang dimana kita di hari-hari ini tentunya nashkurullaha wa nahmaduhu daiman wa abadan. Kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dan selamanya. Namun tentunya rasa syukur kita dan pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan setiap detik, setiap waktu kepada kita semuanya, menuntut kita untuk terus memperhatikan masalah ini. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga masih Allah berikan keistiqomahan dalam beriman, dalam berislam, bahkan dalam bermanhaj di atas manhaj an-nabawi ini. Fitnah demi fitnah telah kita lewati, bukan hanya 1, 2, 3, bahkan sekian banyak fitnah. Tampaknya kita sekarang alhamdulillah telah Allah selamatkan dari fitnah-fitnah, entah yang lama ataupun yang baru saja terjadi. Namun jangan merasa aman. Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa sudah mampu melewati sekian banyak fitnah tersebut. Entah fitnah dunia ataupun fitnatuddin, syubhat, karena kita tidak tahu dalam kondisi fitnah itu nanti akan terus berdatangan. Dalam kondisi fitnah itu selama kita masih hidup akan terus kita hadapin. Namun Allahu a'lam bagaimana perjalanan kita berikutnya. kita yang secara tampak dan secara zahir ini masih Allah berikan taufik. Adapun perkara batin, Allahu a'lam bishawab. Perlu banyak mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Apakah merasa tenang mereka? Sekarang kita dalam kondisi yang tenang, yang nyaman dalam bermanhaj, dalam berakidah, sampai sekarang kita masih lolos, namun jangan dirasa untuk kemudian yang berikutnya kita akan lolos. Jangan kita merasa aman. Kondisi yang tenang dan nyaman ini, tetap kita senantiasa waspada. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak merasa atau tidaklah ada seorang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Permasalahan yang sangat kita butuhkan tersebut yaitu permasalahan al-ikhlas. Yang kita merasa dalam sehari-hari kita, Allahu a'lam, ana pribadi merasakan butuhnya kita untuk terus membenahi permasalahan hati, permasalahan niat, entah ketika kita beribadah, entah ketika kita bermuamalah. Entah kita berkecimpung dalam dakwah, entah kita dalam mengurus dan mentarbiyah anak-anak kita, bahkan dalam permasalahan-permasalahan makan, minum, tidur kita, kita dihadapkan pada permasalahan harusnya senantiasa kita mengikhlaskan niat. Kondisi yang nyaman ini perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang iblis, tentang syaitan, yang di mana syaitan dahulu pernah merasakan. Karena iblis fil jannah dahran minaz zaman, sempat berada dalam surga. Merasakan nikmatnya surga. Kemudian Allah usir iblis tersebut. Kemudian ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis mengucapkan ucapannya yang sampai detik ini diucapkan atau dibaca oleh kita semua dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal ini dalam firman-Nya. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Kisah tentang iblis ketika enggan untuk di perintah sujud kepada Adam ikraman lahu, dalam rangka memuliakan Adam. Kemudian iblis mengatakan bahwa aku lebih baik daripada dia, aku ciptakan atau engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah mengusir, keluar engkau dari surga ini, fa innaka rajim, karena sungguhnya engkau telah terlaknat, terkutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguhnya engkau mendapatkan laknatku sampai nanti di hari kiamat. Maka kemudian iblis meminta untuk ditangguhkan. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi ba'tsun, ya rab, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Maka kemudian Allah kabulkan, fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum, engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Engkau termasuk makhluk yang aku tangguhkan untuk terus hidup sampai hari kebangkitan, sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian iblis mengatakan, qala fa bi izzatika la uhyannahum ajma'in, ya rab, maka demi kemuliaan engkau sungguh aku akan sesatkan mereka manusia. Kata Imam Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya ini, ketika iblis mengatakan fa bi izzatika ai bi izamatika wa jalalika, demi kemuliaan engkau dan kebesaran engkau ya rab, huruf ba Fabi izzatika, kata Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yahtamil annal ba'a lil qasam. Ada sisi kemungkinan bahwa huruf ba di sini dalam rangka untuk bersumpah, berarti ba di sini huruf qasam, bersumpah. Wa annahu aqsama bi izzatillah la yuhyannahum kullahum ajma'in. Iblis bersumpah untuk menyesatkan seluruh Bani Adam semuanya, bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yahtamil annal ba'a lil isti'anah, dan memungkinkan huruf ba di sini dalam rangka al isti'anah, meminta pertolongan. Wa annahu lamma alima annahu ajizun min kulli wajhin wa annahu la yudillu ahadan illa bimasyiatillahi ta'ala, kata Syekh, iblis ketika mengetahui bahwa dia sungguhnya tidak mampu, lemah dari segala sisinya, dan dia tidak bisa untuk menyesatkan, memalingkan seorang hamba pun, kecuali semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis beristianah. Iblis meminta pertolongan dengan izzatullah, dengan kemuliaan Allah. Ala ighwa'i zurriyati Adam, dalam rangka untuk menyesatkan keturunan-keturunan Adam. Kata beliau rahimahullah, hadza wa huwa adullahi haqqan. Ini kondisi iblis yang di mana iblis ini murni musuh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata iblis dalam berbuat dengan perbuatan yang tercela ini, dia dalam kondisi lemah mengetahui, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta bantuan, fa bi izzatika ya rab, demi kemuliaan engkau. Ada makna isti'anah. Iblis yang kondisinya seperti ini dalam rangka menyesatkan manusia, ternyata masih meminta pertolongan kepada Allah. Ma kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa nahnu ya Rabbana al-ajizun al-muqassirun wal-mukirruna laka bikuli ni'matin zurriyatu man syarraftahu wa karramtahu. Kata Syekh, maka kami ya Rabb, kami makhlukmu yang lemah dan banyak kekurangan, mengakui kepada engkau setiap nikmat kami keturunan orang yang engkau muliakan, yaitu Adam. Fanasta'inu bi'izzatikal 'azimah wa qudratika wa rahmatikal wasi'ah likulli makhluk. Maka kami meminta pertolongan kepada engkau ya Rabb, dengan kemuliaan engkau, dengan kemampuan engkau, dengan rahmatmu yang sangat luas, rahmatmu yang sangat mencakup seluruh makhluk, dan rahmatmu yang engkau sampaikan kepada kami dengan rahmat tersebut dari rahmat atau nikmat-nikmat yang ada. Wasarrafta biha anna ma sarafta minan naqam, dan engkau palingkan dari kami dengan nikmat ini dari adab, dari bala. Maka Syekh Sa'di katanya dalam tafsir ini meminta kepada Allah, antu'inana ala muharabatihi wa adawatihi wa salamati min syarrihi wa syirkihi wa nuhsinu dhan bika antujiba du'a'ana wa nu'minu biwa'dika alladhi kulta lana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka kami memohon kepada engkau ya Rabb, agar engkau menolong kami dalam rangka memusuhi syaitan, dalam rangka selamat dari kejelekannya, dari kesyirikannya. Kami berhusnudzan kepada engkau ya Rabb, untuk engkau menjawab doa kami, dan kami beriman dan meyakini janji engkau yang engkau katakan kepada kami, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yaitu janji Allah, apabila engkau berdoa kepadaku niscaya aku akan jawab doa kalian, aku akan kabulkan. Faqad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Sungguh ya Rabb, kami telah berdoa kepada engkau sebagaimana engkau merintahkan kami, maka kabulkanlah doa kami ini. Innaka latukhliful mi'ad, sungguhnya engkau tidak akan menyelisihi janji. Ini doa yang diucapkan Syekh Sa'di rahimahullah ketika mengetahui bahwa iblis dalam rangka menyesatkan manusia ternyata masih meminta pertolongan kepada Allah karena dia merasa lemah. Nah, maka kemudian akhirnya Syekh Sa'di berdoa dengan doanya ini. Namun syahidnya di sini ya ikhwan, firman Allah, la ughwiyannahum ajma'in aw la ughwiyannaka aw la ughwiyannahum min ibadika. Naam, la fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berarti setiap saat syaitan terus berusaha memalingkan Bani Adam, dan dia setelah meminta pertolongan kepada Allah atau bersumpah dengan kebesaran Allah, merasa yakin bahwa seluruh hambanya tersebut akan tersesat kecuali jenis orang-orang minhum au ibadaka minhumul mukhlas. Kecuali ya Rabb, hamba-hambamu dari kalangan manusia yang mereka termasuk dari orang-orang mukhlasin. Dalam ayat ini Allah tidak memakai ibarat mukhlisin karena artinya mukhlasin itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang ikhlas. Akhirnya permasalahan, kita terkadang, bukan terkadang, sering heran mengapa hanya dalam permasalahan dunia awalnya, entah urusan jual beli, entah urusan perut, entah urusan rumah, entah urusan ketersinggungan, kekecewaan, sakit hati, terus kok akhirnya fulan ini menjadi menyimpang akhirnya. Nah, ini hanya yang tampak ya ikhwan. Permasalahan sebenarnya, hakikat sebenarnya, bukan hanya semata-mata itu hanya sebab yang tampak. Ya. Namun ketika orang tersebut di dalam hatinya tidak ada keikhlasan. Ikhlas itu ya ikhwan, bukan hanya ketika kita mau sholat, bukan hanya ketika kita mau bersedekah, bukan hanya ketika kita mau berpuasa, haji, membaca Al-Quran. Lah, ikhlas itu lebih dari itu. Ketika kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita, entah dengan muamalah yang bagaimana, entah itu pujian atau cercaan serta cacian, dibutuhkan keikhlasan. Nah, sakit hati, tersinggung. Kenapa sampai tersinggung? Tidak ada ikhlas. Tapi di awalnya merasa sakit, namun kemudian dia biarkan rasa sakit hati ini, akhirnya hilang keikhlasan. Bagaimana ketika Allah memerintahkan kepada umat Islam, fa'fu anhum wasfah, ampunilah, berilah ampun. Nah, hapus. Tidak ada keikhlasan untuk berbuat menjadi hambanya yang pemaaf. Tidak ada keikhlasan untuk menjadi hambanya yang suka memberi ampun. Titik menjadi poin hitam. Sementara Allah mengatakan tentang iblis, bahwa iblis mengatakan tidak akan mampu kecuali yang ikhlas. Ini menjadi awal, asal-muasal, akhirnya enggak mengherankan seseorang terlempar dari manhaj dengan sebab dunia. Namun itu hanya perantara. Awal muasalnya karena tidak ada keikhlasan dia. Nah, gara-gara misalnya jabatan, gara-gara misalnya saudaranya salah paham, atau dia salah paham dengan saudaranya, tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau bertabayun, memastikan ikhlas. Hamba-hamba yang seperti ini, yang katanya iblis, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka. Maka tanabbahu ya ikhwan. Hati-hati. Ya. Kita setiap hari sholat, kita setiap hari bermuamalah, kita setiap hari mengurus anak. Nah, kita setiap hari berbuat ini dan itu, beramal ini dan itu. Jangan sampai merasa kita mencukupkan bahwa ikhlas itu ketika kita mau melakukan takbiratul ihram. Lah. Mendapatkan teguran dan nasihat, mengapa harus marah? Sementara kita diperintahkan untuk menerima nasihat. Kita diperintahkan untuk menerima nasihat. Diperintahkan kita untuk menerima al-haq. Entah bagaimana caranya al-haq tersebut datang ke kita. Terkadang al-haq, nasihat tersebut datang ke kita dengan cara yang tidak kita sukai, misalnya. Tidak terima. Tidak ada keikhlasan. Akhirnya, kita wal'iyadzubillah atau orang tersebut bukan termasuk dari hamba-hambanya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika iblis bersumpah untuk menyesatkan seluruh manusia, iblis perkecualikan yaitu hamba-hamba engkau ya Rabb yang mukhlasin, yang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang ikhlas, terlempar orang tersebut wal'iyadzubillah. Kita menuntut ilmu, talabul ilm. Sekian banyak ilmu kita sudah ketahui. Namun mengapa kita masih melanggar ilmu tersebut? Kita dituntut untuk bersabar dan talabul ilm. Mana kesabaran kita untuk belajar, menuntut ilmu, talabul ilm? Tidak ada keikhlasan. Akhirnya menjadi hamba yang syaitan bisa sesatkan. Tidak ada keikhlasan. Nah, itu dituntut untuk istiqomah dalam beramal, dalam menuntut ilmu, tidak istiqomah. Ini cikal bakal akhirnya syaitan mampu menyesatkan kita. Baik, sampai sekarang kita masih bisa istiqomah, masih mendapatkan taufik, masih kita menjadi ahli sunnah sampai sekarang. Belum tentu yang berikut-berikutnya. Siapa Muhammad bin Hadi? Siapa sekelas Saleh Suhaimi, As-Suhaimi dan yang lainnya Ibrahim Ruhaili dibandingkan kita? Abdul Malik Ramadhani, mereka orang-orang yang mendapatkan tazkiyah dari para ulama ketika itu. Sekian banyak fitnah. Fitnah sururiyah, fitnah maghribiyah, fitnah hajuriyah, dan yang lain-lainnya. Terlewati sampai pada masanya, karena Allah tidak ridha memang menginginkan orang tersebut tetap di atas manhaj ini disebabkan ketidakikhlasan yang ada pada hati mereka. Allah tampakkan akhir. Artinya perjalanan ke depan ya ikhwan, ini menuntut kita mulai sekarang untuk terus memperhatikan masalah keikhlasan. Siapapun dia, ustadkah dia, ikhwankah dia, pengurus dakwahkah dia, pengajarkah dia. Nah, masing-masing kita akan terus diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dia tidak terlempar mungkin. Tidak terlempar dari mana salaf. Dari sisi tidak masuk pada hizbiyah. Ataupun firqah sesat yang lainnya. Namun terlempar akhirnya dari manhaj salaf, futur. Dunia. Nah. Maka hati-hati dengan permasalahan ikhlas. Terus. Ya. Permasalahan ketika seorang menyimpang yang awalnya karena masalah dunia, bukan semata-mata dunia yang tersebut. Namun hatinya telah kehilangan bagian dari keikhlasan. Nah, walaupun tentu perkara ikhlas ini berat, karena memang ikhlas ini yang akhirnya dengan sebab ikhlas ini yang menyelamatkan kita juga di akhirat. Kan kita sudah mengetahui syarat diterimanya amal, itu diantaranya setengahnya itu adalah permasalahan ikhlas. Walaupun setengah yang keduanya juga sangat terkait dengan ikhlas. Syarat diterimanya amal ada dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam segala hal. Bagaimana seorang hamba bisa mengikuti? Bisa ittiba ketika dia tidak ikhlas dalam hatinya. Jangan dirasa ikhlas itu harus pada sebagiannya. Lah, ikhlas itu dalam seluruh. Ketika kita masih hidup di dunia, berarti kita ini masih milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Berarti dalam seluruh sendi kehidupan kita, kita harus mengikhlaskan. Kenapa kita tidak menjadi orang yang pemaaf? Tentunya dalam hal-hal yang memang kita dianjurkan untuk memaafkan. Ada kesalahan-kesalahan yang tidak cukup hanya dengan maaf. Namun hukum asalnya kita dituntut menjadi seorang hamba yang pemaaf. Nah, tidak memaafkan, apa alasannya? Hilang keikhlasan. Tidak ada kaitannya dengan manhaj secara langsung. Tapi ketahui, syaitan akan menjadikan orang tersebut termasuk hamba-hambanya yang dia sesatkan. Karena yang dia sesatkan adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah menjadi orang yang ikhlas. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, inna fil jasad mudghah. Ya, ini hadis ma'ruf. Dalam diri, dalam badan manusia itu ada sebuah mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota atau amalan anggotanya, anggota badannya. Dan apabila jelek, maka jelek pula amalan anggota badannya. Sebutkanlah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fa innal qalba malik. Hati ini raja, wal a'dha junuduhu. Dan anggota tubuh itu pasukan-pasukannya. Fa idza khabuthal maliku khabutha junuduh. Kalau rajanya jelek, kalau rajanya ini rusak, maka seluruh rakyatnya, pasukannya juga rusak. Maka hati-hati ketika kita ternyata berbuat amalan yang rusak, keliru, menyimpang, cepat untuk kita memperbaiki hati kita. Nah, kita banyak-banyak introspeksi apakah sudah benar setiap harinya kita. Ya, karena keterkaitannya, rusaknya anggota badan itu menunjukkan rusaknya hati kita. Kalau sudah hati kita rusak, yang tadi, la'uhyannahum ajma'in. Kata syaitan, aku mampu untuk menyesatkan hamba-hamba. Nah, banyak-banyak kita menintrospeksi setiap hari. Khawatirlah kita. Di saat kondisi nyaman ini kita banyak-banyak khawatir. Karena fitnah itu akan datang lagi. Mudah-mudahan Allah tetap istiqomahkan kita. Dan Allah tidak jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang Allah sebutkan. Allah fil fitnah tisafatu. Ketahuilah bahwa dalam fitnah tersebut mereka berguguran, berjatuhan. Dan fitnah itu bentuknya, modelnya bukan hanya 1, 2, 3. Akan datang fitnah dengan berbagai macam model dan bentuk yang lainnya, dengan gambar yang lainnya. Fitnah-fitnah tersebut, kalau tidak kita menjaga keikhlasan kita, la ughwiyannahum ajma'in. Tidak mengherankan Yusuf alaihi salam disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang mukhlas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika linasrif anhu su'al fahsya innahu min ibadinal mukhlasi. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari kejelekan ketika digoda oleh Imra'atul Aziz untuk berbuat fahisyah. Nah, kami palingkan dia dari asu, dari kejelekan dan fahsya, dan dari perbuatan fahisya. Kemudian Allah sebutkan, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Yusuf alaihi salam, dia termasuk hamba-hamba kami, kata Allah, dari galangan hamba yang mukhlas, yang Allah jadikan dia mukhlis. Banyak-banyak kita memohon pertolongan kepada Allah. Makanya kita membaca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena permasalahan ikhlas, itu kalau tidak banyak kita mengintrospeksi. Itu tadi. Nah, ini sumpahnya iblis. Ini permintaannya iblis. Janjinya iblis. Maka barakallahu fikum ya ikhwan. Banyak-banyak kita saling nasihat. Apalagi sekarang, kondisi yang kita sudah banyak mengenal, banyak faedah dari media sosial, ilmu kita banyak. Namun khawatirnya ilmu ini tidak barokah. Kok bisa? Sudah tahu yang namanya taat wa'il amr itu dalam perkara yang bukan kemaksiatan. Bukan juga hanya dalam masalah-masalah ini dilarang memberontak, ini dilarang demonstrasi, ini dilarang mencela penguasa. Seluruh perkara yang penguasa serta pemerintah kita terapkan dan buat aturannya, Selama perkara tersebut bukan kemaksiatan wajib kita taati. Mengapa? Ternyata masih ada di antara kita yang tidak melakukannya. Hilang keikhlasan. Berarti termasuk dari la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semuanya, Rob. Berarti termasuk atau tidak termasuk hamba-hambanya yang diperkecualikan. Illa ibadaka minhumul mukhlasun. Sampai sekarang kita masih istiqomah. Tapi sudah ada ketidakikhlasan dalam hati kita. Nah, bisa jadi besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi muncul fitnah. Wal'iyazubillah, kita terlempar. Banyak-banyak mengikhlaskan ya ikhwan. Bukan hanya dalam masalah ibadah. Dalam sehari-hari kita. Ya, karena kita hidup tidak sendiri. Termasuk dalam muamalah antara kita. Nah, kenapa dalam tarbiyah anak-anak begitu banyak orang tua? Bukan begitu banyak, rata-rata semuanya kecuali orang yang tua yang tidak normal atau tidak waras. Pengin anaknya saleh. Akhirnya anaknya menjadi taleh. Taleh ini fajir, bejat. Nah, tidak ada tarbiyah. Merasa sayang kepada anak, diberikan fasilitas-fasilitas yang akhirnya menjerumuskan anak. Sayang, kasihan, gak dituruti. Dalam kondisi tahu fasilitas tersebut membahayakan sang anak, tidak mau capek dalam mendidik anak. Tidak ada keikhlasan. Akhirnya berpotensi menyimpang dari Allah. Sehingga permasalahan ya ikhwan, bukan sekedar kenapa kok ini dalam masalah? Awalnya masalah dunia. Kok bisa ya? Awalnya ketersinggungan dengan bulan. Kok bisa ya? Ini rahasianya. Ini penjelasannya. Ikhlas. Tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Walaupun jangan disalahartikan masalah keikhlasan. Karena keikhlasan tempatnya di hati. Akhirnya pengen ikhlas. Takut untuk berbuat, takut untuk beramal. Karena dia khawatir kalau beramal dengan kondisi seperti ini akhirnya menjadi gak ikhlas. Kondisi bagaimana? Dibutuhkan suatu amalan yang mau gak mau orang pasti mau melihatkan melihatnya. Karena banyak dari amalan yang enggak bisa dilakukan secara tersembunyi. Alif kata alif. Mana ada jihad melawan misalnya orang-orang kafir dilakukan secara tersembunyi, terang-terangan. Nah. Dan amalan-amalan yang lainnya. Mana ada khutbah Jumat misalnya? Mana ada adzan mau dilakukan tersembunyi antara dia dengan roknya. Ustaz, ana masih belum siap, ana masih belum mampu. Padahal hakikat sebenarnya bukan masalah dia belum siap atau dia belum mampu atau dia belum layak. Lah. Nah. Ya. Ana khawatir. Ana masih belum bisa merangi hawa nafsu ana. Ana khawatir muncul riya. Ketika dilihat manusia, ketika di hadapan manusia. Nah, afwan saat anak gak bisa bertahun, sedekah secara terang-terangan. Dalam kondisi sangat dibutuhkan untuk memotivasi. Yang lainnya, dalam kondisi dakwah. Dalam kondisi tahun tersebut dibutuhkan sangat. Dan Rasulullah pernah melakukannya, sesuatu ini bukan sesuatu yang baru. Rasulullah menghimbau secara terang-terangan dan sebagian sahabat menjawab secara terang-terangan. Anak enggak bisa. Nah. Maka ketahui para salaf menyebutkan di antaranya Fudail, ya, tarkul amal min ajlin nas riya. Kita meninggalkan amalan itu karena manusia bukan karena Allah, itu riya. Mau meninggalkan riya, akhirnya terjerumus dalam riya. Kalau mau meninggalkan amalan, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan, anak enggak bisa melakukan maulid. Allah tidak memerintahkan demikian, Rasulullah tidak melakukannya. Ini meninggalkan amalan lillah. Ya. Tapi afwan, anak enggak bisa. Hal-hal yang ada sunnahnya dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Kenapa? Takut dilihat manusia. Ini riya. Dia meninggalkannya bukan karena Allah. Dia meninggalkannya karena khawatir sama manusia. Dia meninggalkannya karena manusia. Akhirnya terjerumus dalam riya. Dia tidak mau riya, pada hakikatnya inilah riya. Ana ikhlaskan Ustaz lillahi ta'ala. Loh, kalau lillah, kenapa ditinggalkan amaran tersebut? Lakukan. Nah. Ya, jangan disalahpahami makna tentang riya. Walaupun al-amal min ajlin nas, ini juga syirik, jelas. Masuk riya. Jika seorang berbuat karena manusia, ya jelas ini syirik riya. Sehingga beramalah. Tetap ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, "Fala ilaha illallah kam fin nufus min ilalin wa aghrad wa hudud tamna'u al-a'mala an takuna khalisatan lillah wa an tasila ilayhi wa innal 'abda la ya'malu al-'amala haythu la yarahu bashar albatta wa huwa ghairu khalis." Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fala ilaha illallah, berapa banyak dari jiwa manusia, hati manusia. Ternyata di dalam hatinya ada ilal, ada penyakit-penyakit hati. Nah, hasad, ya. Dengki, su'udzon. Nah, ini penyakit manusia ya, ikhwan. Dan menjangkiti kita semuanya. Ya. Kalau kita setiap hari tidak introspeksi hati kita dalam kondisi syaitan terus, la'ughwiyannahum ajma'in, maka kita akhirnya menjadi hamba-hambanya yang tersesat. Kita akhirnya bukan menjadi orang yang mukhlas. Walaupun ketika kita sholat kita berusaha ikhlas, walaupun kita puasa kita berusaha ikhlas, namun dalam hal-hal yang lainnya kita tidak ikhlas. Kata Al-Imam Al-Qayyim, berapa banyak dari hati-hati manusia ada penyakitnya. Banyak ya ikhwan. Nah, para akhwat juga, ummahat. Ya, su'udzon, hasad, dengki, iri. Ini penyakit manusia yang kalau kita tidak terus mengintrospeksi, akhirnya kita menjadi hambanya yang tersesat. Kata beliau rahimahullah, aghrad, dalam hati-hati kita ada tujuan-tujuan tertentu. Wahudud, pengin minta ada bagian-bagian dalam dunia. Bagian itu tidak harus menghasilkan uang. Nah, kenapa fulan menjadi koordinator ini? Kok anak enggak? Anak enggak ditunjuk jadi koordinator, anak enggak ditunjuk jadi pengurus, anak enggak ditunjuk jadi pengajar. Ada minta bagian. Tanpa sadar. Nah, padahal bukan semata-mata menjadi pengajar, menjadi pengurus, menjadi koordinator, menjadi... Bukan itu yang menyelamatkan dia dari azab neraka, tapi ikhlas. Kata Ibnu Qayyim kemudian, hal-hal ini mencegah amalan-amalan. Amalan saleh tersebut akhirnya bukan khalisah lillah. Bukan murni untuk Allah. Bukan ikhlas untuk Allah. akhirnya mencegah amalan-amalan ini tercegah dari sampai kepada Allah, kepada ridha Allah. Padahal kata Ibnu Qayyim, wa innal 'abda la ya'malul 'amala haitsu la yarahu bashar albatta wa huwa ghairu khalis. Ada ternyata ya. Dan seorang hamba betul-betul beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada seorang manusia pun melihatnya. Ternyata dia tidak khalis, tidak ikhlas. Nah. Wa ya'malul amala. Dan ada seorang hamba yang berbuat amalan. Wal uyun qadistadarat alaihi nitaqan. Dalam kondisi mata-mata manusia itu mengelilinginya seperti ikat pinggang. Wahuwa khalis. Dalam kondisi ternyata dia mengikhlaskannya. Sehingga permasalahannya bukan semata-mata kita berusaha menyembunyikan atau tidak. Walaupun memang hukum asalnya amalan ini kita berusaha untuk sembunyikan. Namun ketika dibutuhkan untuk ditampakkan, tetap kita mengikhlaskan niat lillah. Kalau tidak, maka bubar itu ibadah sholat Jumat. Ibadah sholat berjamaah. Haji, umrah. Mana ada orang haji bisa sendirian. Tidak menampakkan kepada orang lain. Nah. Sehingga inti permasalahan hati-hati. Ya. Dengan permasalahan apa yang ada di hati ini. Ini terserang karena sampaikan hal ini. Khawatir. Kita khawatir ya. Nah, fitnah yang barusan ini menyeret sekian banyak orang. Yang kemarin kita melihatnya orang ini luar biasa. Setiap fitnah kita didagetkan dengan person-person yang akhirnya terlibat dan masuk terjerumus dalam fitnah tersebut. Orang-orang yang luar biasa sebelumnya kita anggap luar biasa orang tersebut. Nah, dan ternyata kena terseret. Kita yang bukan apa-apa. Masih Allah berikan istiqamah. Mudah-mudahan zahir dan batin. Mudah-mudahan. Zahirnya alhamdulillah masih. Wallah alam batin kita. Ya. Kita khawatir. Ukhuwah yang tercipta sekarang ini. Kenyamanan ini. Namun ada di antara kita yang tidak ikhlas. Akhirnya rusak. Ada fitnah. Kena. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini penting untuk kita ketahui. Kemudian ada sebuah asar juga dari Abdullah bin Mubarak. Asar yang bagus. Nah. Yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Dari Nu'aim ibn Hammad, sami'tu Ibn al-Mubarak yaqul. Aku mendengar Ibn al-Mubarak. Aku mendengar Imam Mubarak berkata, "Ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla man." Kata Imam Mubarak rahimahullahu taala Abdullah bin Mubarak, "Aku tidak melihat seseorang yang Allah angkat derajatnya seperti Al-Imam Malik." Kemudian, "Laisa lahu katsirus shalah wala siyam illa an takuna lahu sariyah." Kata Ibnu Mubarak, aku tidak pernah melihat seorang yang Allah angkat derajatnya seperti Imam Malik. Bukan Imam Malik ini orang yang banyak sholatnya. Dia bukan orang yang punya banyak sholat, puasa. Tapi apa yang ada di hatinya, sarirah. Nah, hadahu al-Imam Malik yang mengatakan makana lillahi fahuwa bakin. Apa-apa yang dilakukan lillah, maka dia akan terus abadi. Nah, Al-Muwatta itu sebuah kitab yang bukan hanya milik al-Imam Malik. Sebetulnya Al-Muwatta itu istilah bagi kitab dengan susunan seperti ini. Dahulu banyak Al-Muwatta-Al-Muwatta yang lainnya. Namun memang makana lillahi fahuwa bakin. Apa-apa yang dilakukan lillah, bakin, dia abadi. Terus, sekarang siapa yang mengetahui dari kalangan kaum muslimin sebuah kitab yang bernama Al-Muwatta, kecuali Al-Muwatta lil Imam Malik rahimahullah. Nah, illa antakuna lahu sarirah. Ya, hati. Walaupun hati ini ya bisa tercermin dari perbuatan, maka hati-hati ya ikhwan. Ya. Jangan sampai kita dikenal dengan perbuatan jelek. Karena bisa jadi akhirnya itu menunjukkan hati kita itu bagaimana. Fulan ma'ruf. Ya. Orangnya seperti ini dan seperti itu. Fulan ma'ruf. Hati-hati kalau dengan fulan. Nah. Ya. Fulan dalam permasalahan ini ma'ruf, Ustaz. Jarang taklim misalnya. Nah, ma'ruf, taklim itu cuma ala kadarnya. Fulan Ustaz ma'ruf, kalau sholat itu mesti shof paling belakang. Seringnya telat misalnya. Hati-hati ya ikhwan. Kita terus berusaha ya memperbaiki amalan zahir kita. Nah, karena amalan zahir itu junud tadi, pasukan. Mau lihat rajanya itu bagus atau tidak, ya lihat dari pasukannya. Nah, kalau pasukannya rusak, jelek, ya sudah, kurang lebih seperti itu gambaran si raja. Terus kita berbuat ya ikhwan. Nah, fulan ma'ruf, gampang tersinggung orangnya. Les gampang tersinggung. Atau fulanah, sensitif. Sensitif ini ada banyak-banyak, ada banyak macamnya. Sensitif ketika mendapatkan nasihat, akhirnya dia berbuat, kena ke hatinya, akhirnya dia berbuat. Ini sensitif yang bagus. Sensitif yang jelek dalam perkara-perkara yang seharusnya enggak perlu sensitif. Nah, ada lagi jenis sensitif yang juga tercela. Khawatiran, takut orang, akhirnya sensitif dia mau nasihat. Enggak usah anak nanti pukulan marah. Mau ngomong ke orang, nasihat, negur, enggak enak, Ustaz. Khawatir, serba khawatir. Akhirnya hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Setelah mendengar dari atau meriwayatkan asar ini. Ya. Imam Malik. Terangkat kata Abdullah bin Mubarak. Bukan karena banyaknya sholat atau banyaknya puasa. Tapi karena isi hatinya. Kultu. Itu Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi. Makana alaihi minal ilmi wa nashrihi afdal min nawafilis saum was salah liman arada bihil au liman arada bihil. Kata Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Malik, betul seperti itu. Namun, perlu diketahui, apa-apa yang Imam Malik berada di atasnya, dari ilmu wa nasyrihi, menyebarkan ilmu, ini lebih afdal dari sholat sunnah, dari puasa sunnah, dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jangan disalahpahami bahwa ibadah sunnah itu rendah. Ibadah sunnah sangat penting. Ya. Namun kalau dibandingkan, ibadah sunnah itu hanya bermanfaat buat dirinya. Alaysa kadzalik? Tapi ilmu dan menyebarkan ilmu ini bermanfaat buat diri dan orang lain. Maka nasihat ana ya ikhwan, jangan kita kemudian enggan. Jangan kemudian kita bermalas-malasan. Jangan kemudian kita ini menjadi orang yang belakang dalam urusan dakwah. Nasihat ana kepada seluruhnya, kepada ana pribadi, asatidzah yang lainnya, para pengurus, para koordinator, para pengajar, ikhwan semuanya. Menyebarkan ilmu ini sangat luar biasa. Ya, bersemangatlah dalam menyebarkan ilmu. Dan hal-hal yang membantu adanya ilmu tersebut. Bukan harus ustadz, bukan harus alim, bukan harus talibul ilm. Siapa saja bisa menyebarkan ilmu. Maka bersemangatlah ya ikhwan. Ini lebih afdal dari puasa dan sholat. Sholat sunnah, puasa sunnah. Nah. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Di sini ada pertanyaan. Ustaz, yang diberi penangguhan hanya iblis atau juga bersama keturunannya yang diberi penangguhan sampai kiamat? Iblis, hanya iblis. Jelas nasnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innaka minal mundharin. Sungguhnya engkau. Berarti iblis, adapun keturunannya tidak. Ya, yang diberi tangguh hanya iblis. Nah. Baik, yang berikutnya Evan. Terkait permasalahan ikhlas ini lagi. Karena memang akhirnya semua itu berkait dengan ikhlas. Ya tolonglah, kalau kita sudah tahu ilmu itu cepat. Cepat untuk berbuat. Cepat untuk berubah. Jangan kekeh. Jangan bertahan dengan kejelekan, kekurangan. Dan jangan berhujah dengan kejelekan serta kekurangan atau kelemahan yang selama ini kita masih ada padanya. Ketika dinasihati, ya namanya manusia, Ustaz. Lah. Itu dalam permasalahan takdir, dalam permasalahan kita sudah berusaha maksimal. Sudah berusaha maksimal. Namun ketika kita kemarin salah, keliru. Cepat berbuat ya, ikhwan. Cepat berbuat. Ini akhirnya kaitannya juga dengan masalah fitnah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka kita ilal mudlim. Ya. Badiru bil a'mal. A'mal itu bukan hanya amalan salat, puasa dan yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk bersegera. Bersegera, beramallah termasuk amalan hati. Kalau yang selama ini sukanya sensitif, badiru bil amal. Bersegera untuk meninggalkan kesensitifan yang tercela tersebut. Badiru bil amal, bersegera tinggalkan su'udzon tersebut. Nah, badiru bil amal, bersegera meninggalkan hasad. Iblis dikeluarkan dari jannah karena hasad. Nah, kenapa kalau kita tidak bersegera? Fitanan kakita ilail. Fitnah ini mengepung kita. Kakita ilail muzlim. Seperti potongan malam yang gelap. Nah. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain disebutkan. Udan, udan. Ya, datangnya itu seperti potongan kalhasiri. Seperti pintalan Kalau orang membuat anyaman, memintal satu demi persatu, udan-udan, sedikit-sedikit. Dalam hadis ini disebutkan, kakita ilail muslim, seperti potongan malam yang gelap. Datangnya bagaimana? Terang sekarang siang, nanti waktu maghrib langsung gelap? Bertahap, tanpa kita sadari. Kakita ilail muslim, tanpa kita sadari. Makanya kita banyak-banyak untuk sadar, banyak-banyak untuk introspeksi. Kita selama ini sudah merasa berbuat, jangan. Ruangkan waktu kita setiap harinya, apakah sudah benar selama ini. Sholat kita bagaimana, muamalah kita bagaimana. Sudahkah kita menerima nasihat, kelemahan nasihat tersebut benar. Kita sudahkah kita berbuat dengan amalan yang benar. Nah, badiru bil amal ya ikhwan. Tanpa narinci ya, masih banyak. Ya. Ikhwan atau akhwat. Padahal kaitannya ini dengan kaitan masalah akidah. Ini contoh kecil saja, bagaimana dengan perkara-perkara yang lainnya. Dilakukan tanpa malu. Aturan-aturan pemerintah berlalu lintas dan yang lainnya. Banyak masih yang melanggar. Nah. Sekian banyak nasihat terus. Fawaid demi fawaid, faedah demi faedah. Mungkin sudah kita dengarkan bersama. Entah itu ketika daurah, muhadharah, ataupun di media sosial. Kemana hati kita? Sekedar masuk telinga kanan, keluar kiri. Dalam kondisi kita tahu. Apa kita tidak khawatir gitu? Ya, maunya kita ini bertemu dengan Allah di jannah, maunya surga, maunya bidadari. Tapi apa amalan kita? Nah, apa yang sudah kita perbuat? Jangan hanya merasa kita sudah bercadar, sudah berjenggot, celana cingkrang, selesai. Lah. Ya, hati-hati ya. Nah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau ya Rabb, yang engkau jadikan mereka sebagai orang-orang yang ikhlas. Cepat beramal ya ikhwan. Kalau salah, jangan bertahan dalam kesalahan terus. Rubahlah. Yang ini orangnya lembek, yang ini orangnya keras. Tabiatnya ini lembek, ini keras. Gak ada masalah yang namanya tabiat. Cara tabiat itu sudah Allah ciptakan seperti itu. Namun tinggal diluruskan. Ya. Sesuatu yang lunak itu bagus ketika pada tempatnya. Nah, mendengarkan Al-Quran, tergetar hatinya menangis. Melihat anak kecil, sifat rahmah, sayang, kasihan. Tinggal ditempatkan saja. Bukan berarti lembek kemudian akhirnya ketika dibutuhkan keras tidak mampu. Nah, ini keliru. Juga ketika sifatnya orangnya keras. Gak ada masalah. Tinggal diluruskan kerasnya. Jangan kemudian dibutuhkan lembek, dia kekeh keras. Nah. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ahsanukum ahsanukum khulukan. Au khairukum ahsanukum khulukan. Sebaik-baik kalian adalah yang akhlaknya baik. Kepada orang itu mau. La tahkiranna syai'an minal ma'ruf walau antal ka akhaka biwajhin talik. Jangan engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Akhirnya karena dikenal orang ini keras, enggak mau berubah, enggak berubah. Nah. Bertemu saudaranya. Kasih muka yang enak. Nah, salam, ucapkan salam dan yang lain-lainnya. Badiru bil a'mal ya ikhwan. Badiru bil a'mal. Baik. Bismillah, bagaimana cara bermuamalah dengan tetangga yang mempunyai hobi memelihara ayam buat diadu? Muamalah biasa. Pergauli mereka dengan baik. Ya, pergauli dia dengan baik. Siapa tahu karena pergaulan kita yang baik, akhirnya dia mau mendengarkan nasihat kita. Ya kan? Kapan orang itu mau berbuat, kapan orang akan berbuat baik? Kan ketika mendapatkan nasihat. Ya kan? Nah sekarang bagaimana nasihat itu akan diterima oleh orang kalau kita tidak berbuat baik kepada orang. Artinya kita tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada seorang. Berakhlaklah dahulu. Nah, tegur, salam, ya, bicara yang baik, ramah. Walaupun bukan berarti kita harus masuk pada seluruh apa yang ada pada manusia. Riba akhirnya ikut riba. Lah. Bukan seperti itu. Namun, tunjukkan akhlak yang baik. Sambil akhirnya terus dinasehat. Nah. Ya jangan ketika mengadu ayam. Orang lagi asik-asiknya. Mengadu ayam. Itu dunianya sudah ayam. Mau dibilang jangan, itu yang bisa hanya sultan, penguasa. Seperti itu. Ya. Namun, tumbuhkan dulu kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Beri ancaman dan harapan tentang neraka dan surga. Sampaikan bahwa kita di hidup ini bukan sementara, waktu-waktu kita ini ada mungkar wa nakir. Sampaikan hal ini, ya, terus tidak jemu harapannya dia mau berubah, dia mau bertaubat. Kemudian sampaikan tentang adu ayam ini. Butuh sabar juga. Nah, ya, sehingga la tafrid wa la ifrad, jangan terlalu masuk, akhirnya ikut menonton adu ayam karena ingin berbuat baik, ingin bisa bersosialisasi. Orang ini ngadu ayam, kita ikut duduk. Lah. Nah, ikut menikmati. Walaupun hatinya mengingkari, tapi ikut duduk di situ. Bukan seperti ini maksudnya. Nah. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya bagaimana cara menasihati istri yang bila dinasihati oleh suaminya, sang istri selalu mengungkit-ungkit kekurangan suami. Wahai para istri, suamimu itu bukan malaikat memang. Ya, bukan malaikat. Suamimu juga bukan nabi. Namun suamimu itu orang yang Allah sebutkan atau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebutkan dalam sabdanya, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha li'idami haqqihi 'alaiha." Nah, ini suamimu. Dia bukan malaikat, dia bukan nabi. Namun dia orang yang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebutkan. Kalau seandainya aku boleh untuk memerintahkan orang sujud kepada yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada seorang kepada suaminya. Niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Ya jangan seperti ini. Ya. Nah. Sang istri harus tahu. Suami itu walaupun dia bukan malaikat dan bukan nabi. Fa'innahu jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Nah. Ya. Jangan mengungkit-ungkit kekurangan suami. Kalau ada sesuatu yang perlu dibenahi dari suami, nasihat dengan cara yang baik. Dan bukan seseorang yang menasihati ikhlas lillahi ta'ala, ketika dia dinasihati, kemudian balik menasihati orang yang menasihati. Salah. Mauqif orang yang mendapatkan nasihat itu menerima. Nah, walaupun dia mungkin tahu orang yang menasihati juga punya kesalahan. Tapi bukan pada waktu dinasihati dia kemudian membalas nasihat dengan kamu juga. Lah. Bukan seperti itu orang yang ikhlas dalam menerima nasihat. Nah. Kalau memang dia punya kesalahan, kenapa menunggu ketika orang tersebut nasihati baru dia balas nasihati? Menunjukkan bukan ikhlas dia, tapi ingin balas dendam. Kalau memang ikhlas menasihati, sebelumnya tidak menunggu nasihati, sudah menasihati dahulu. Nah, sehingga ya istri jangan mengungkit-ungkit suami kekurangan suami. Dibenahi, dinasihati dengan cara yang baik. Ya, suami itu surgamu atau nerakamu. Nah, kalau seorang istri berbakti kepada suaminya dengan baik, ya, taat kepada suaminya, maka Allah jamin baginya surga. Nah, maka bagaimana cara menasihati? Ini barusan nasihat anak kepada sang istri. Kepada para ummahat, kepada para istri, tolong dihormati para suaminya. Ya. Kedudukan suami di sisi istri itu sangat besar. Saking besarnya, orang tua kalah. Wanita kalau sudah menikah, yang lebih harus ditaati adalah suami. Ini nasihat ana kepada para istri. Kalau kepada para suami, ini sekarang pertanyaannya. Bagaimana cara menasihatinya? Ya, nasihati dengan baik-baik pertama. Nah. Nasihat baik-baik itu ya, kan harapannya dengan nasihat itu kan ada perubahan, ada islah. Maka cari waktu yang nyaman, cari waktu yang enak. Ya. Menasihati itu juga, coba lihat Ibnu Abbas. Seorang Ibnu Abbas, sahabat ya yang mulai, sahabat yang mulia. Mau menasihati siapa? Khawarij. Yang dinasihati siapa? Ahlul bid'ah. Anjing-anjing neraka yang kalau dia tetap di atas akidah yang batil tersebut. Ya. Masuk ke mereka datang dengan memakai baju yang terbaik. Nah. Sama ya suami, coba cari waktu yang enak, mandi seger, ya sudah sikatan, dipergauli istrinya dengan baik, dipuaskan, nasihat. Nah. Dengan cara yang baik, sudah berulang kali tidak bisa, sudah berusaha yang terbaik, ya butuh keras, dikerasi. Pada waktunya dikerasi, keras. Nah, keras itu gak harus dibukul, dihajar, diboikot, ya. Misalnya kalau biasanya, dan perempuan tuh insya Allah, perempuan itu insya Allah gampanglah menasihati. Ya. Nah, tinggal kita saja tahu cara menasihatinya. Perempuan yang salehah, apalagi insya Allah para ummahat salafiyat, sudah tahu dalil, sudah tahu agama. Ya. Mungkin, ya namanya perempuan. Nisfuddin wa akal. Setengah agama dan setengah akal. Dengan cara yang baik gak bisa, ya sekali, nah, sekali aja. Nah. Nah, biasanya makan bareng, ini makan sendiri, tinggal. Enggak usah tidur bareng. Nah. Seperti itu. Kalau enggak bisa, ya sudah. Pukul, namun pukulannya bukan pukulan yang menyiksa, namun pukulan yang takdzib, pukulan yang untuk memberi adab saja. Syarat disebutkan dorban mubarah yang dibolehkan kita kepada istri. Pukulan yang tidak sampai menyakiti, melukai anggota tubuhnya dan yang lainnya. Ya, pukul. Ini langkah terakhir. Seperti itu. Namun, terkadang, ya, dan ini tidak sedikit, istri itu meremehkan suami ya karena suaminya. Karena suaminya bukan kawam. Akhirnya seperti itu. Nah, sehari-harinya suaminya yang diinjek oleh sang istri. Gak punya sifat laki-laki menjadi pemimpin. Dia dipimpin terus. Ya akhirnya istrinya lama-lama emang. Nah. Sebetulnya perempuan itu, ya memang bengkok perempuan itu diciptakan bengkok. Dari tulang rusuk yang bengkok, dipaksa patah. Nah, kalau gak di... luruskan, ya bengkok terus. Namun juga perempuan itu bukan makhluk akhirnya Nah, yang lah perempuan juga perasaan, perempuan juga punya akal. Mereka juga kalau sudah belajar beramal soleh juga punya iman, ya seperti itu. Maka sikapilah perempuan dengan sikap yang pas. Akhirnya banyak emang perempuan tuh berani kepada suaminya karena suaminya lemah pada awalnya. Nah, dibutuhkan sikap tegas, enggak tegas. Nah, bukan suami yang kawam, akhirnya ngelonjak sang istri. Sehingga ya coba kita perbaiki dahulu. Sayanglah kepada istri, tapi juga tegas kepada istri. Jangan mau diatur oleh istri. Nah, ya. Tapi bermusyawarahlah kepada istri. Seperti itu. Kalau emang sudah tidak bisa, terakhirnya, ya sudah. Kalau akhirnya membawa kita khawatir kita istri terus menyebabkan kita terjerumus dalam kemaksiatan, langkah terakhir. Setelah sekian langkah tadi tempuh, cerai. Nah, tidak ada masalah dalam kondisi seperti ini. Sudah terakhir, langkah terakhir. Nah, tentunya ini tidak dilakukan pada awal atau pertengahan tahapan, ya. Ini terakhir, tahapan terakhir. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, apakah mereka yang para pengikut 212 bisa disebut ahlul bid'ah? Ya enggak. Ira Sableng bukan ahlul bid'ah. Lah, tidak semua pengikut kemudian dikatakan ahlul bid'ah. Ya. Nah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan kemudian langsung divonis dengan dia sebagai ahlul bid'ah. Nah. Banyak yang enggak tahu. Ya sekedar ikut-ikutan orang awam. Banyak. Bahkan yang sekelas mungkin sudah belajar, sudah tahu dakwah salafiyah. Ya jahil artinya. Perlu terus dibimbing. Mendukung acara tersebut. Nah. Wa'a'lamu ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui apa yang antum tidak ketahui. Sehingga enggak bisa langsung divonis semuanya ahlul bid'ah. Dilihat siapa dulu dia. Nah. Apakah para dai yang ceramah di TV nasional bisa disebut ahlul bid'ah dan memperingatkan teman-teman kerja di dari dai tersebut? Kalau semuanya di TV nasional ini berarti Indonesia maksudnya. Seperti itu. Enggak semua yang muncul di TV dia ahlul bid'ah. Kalau kaidahnya seperti ini bahaya. Masyaikh ahlus sunnah banyak yang muncul di TV. Nah. Para masyaikh bukan mereka membenarkan TV, namun pada kondisi-kondisi tertentu di tempat mereka misalnya. Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, muftinya Saudi. Nah, seperti itu. Namun dai-dai yang memang sesat mengajak kepada kesesatan dan yang lainnya. Ketika memang dia sudah, apalagi dia sudah orang yang alim, ya sudah tahu al-haq, masih menyebarkan kebidahannya, mengajak kepada kebidahannya, iya dia mubtadi'. Ahlul bid'ah. Seperti itu. Nah. Kalau yang model ini. Dan apakah memperingatkan teman-teman kerja dari dai tersebut? Ya harus. Ini itu orang-orang seperti ini. Itu mau merusak akhirat manusia. Lawang kalau dunia kita saja mau dirusak. Mau diambil kita memperingatkan orang. Ini fulan maling. Kita gak memperingatkan orang dari fulan. Hah? Diperingatkan atau tidak? Maling ini. Seperti itu. Nah, jangankan maling, ini orang ini tukang main perempuan, pejudi, tukang minum. Kita ingatkan orang dari orang seperti ini. Orang seperti ini dosanya dia sendiri. Nah, tapi kalau ahlul bid'ah, dan itu dia masih memungkinkan untuk bertaubat orang seperti itu. Nah, kalau bid'ah ini, ahlul bid'ah ini dia merasa benar, padahal neraka ujung-ujungnya kalau dia tidak bertaubat. Masa kemudian kita dalam urusan dunia memperingatkan orang dari orang-orang yang rusak dalam urusan dunia, namun dalam urusan akhirat kita diam saja. Tetap harus diperingatkan seperti itu. Ya. Namun tentunya setiap orang ya beda-beda, kita lihat. Dan caranya juga harus yang ilmiah gitu loh. Jadi orang itu menerima peringatan kita memang benar-benar menerima, sudah tegak hujah. Tunjukkan bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Nih, kan sudah nih hadis jelas Rasulullah melarang seperti ini. Nah, melarang foto, tunjuk, sebutkan dalilnya. Melarang ikhtilat, sebutkan dalilnya. Kemudian tunjukkan buktinya. Jadi, memperingatkan itu juga enggak akhirnya ngawur seperti itu. Harapannya kan orang menjadi paham, akhirnya meninggalkan ya. Sehingga caranya juga dilihat. Nah, baik. Jam berapa Pak Andi? 12 lebih 1 ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi, masih ada yang mau tanyakan? Oh, afwan. Ternyata masih banyak pertanyaan. Bagaimana menyikapi istri yang dimana kalau istri marah dikit-dikit minta cerai? Mau mencari laki-laki lain yang lebih baik. Dan itu sering diucapkan oleh istri. Ajak taklim dulu lah istrinya. Ya. Rajinkan dulu taklim. Kasih ilmu dulu. Nah. Biar sang istri berilmu dulu. Seperti itu. Ya, ini nasihat anak pertama. Coba ini dilakukan dulu. Ya, sabar. Kalau antum masih sayang ke istri antum yang seperti ini, masih ingin tetap bertahan, coba digiatkan dulu taklimnya. Kasih ilmu dulu. Kasih belikan majalah syariat, suruh membaca majalah apa lagi? Majalahnya Ahlus Sunnah, taklim suruh hadir. Taklim bukan hanya seminggu sekali di Al-Furqan. Coba semua tempat taklim. Taklimnya Ahlus Sunnah, datangi. Nah, coba ini dilakukan dulu. Ya, karena anak enggak yakin kalau perempuan salafiyat yang sudah paham ilmu, tahu ilmu terus ngomong seperti ini. Nah, ya nasihat anak coba intinya hati sang istri itu dikasih gizi dulu, diisi keimanannya dulu. Nanti kalau belum berubah, tunggu sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, tanya lagi. Nah. Barakallahu fikum. Berdosakah seorang akhwat atau umahat membuka cadarnya dalam rumah, namun di sana terdapat saudaranya yang bukan mahramnya? Iya, dosa. Kalau memang yang bukan mahramnya itu akhirnya melihat wajahnya. Nah, enggak boleh. Bolehkah mengazani bayi yang baru lahir? Masalahnya khilaf di antara ulama. Dahulu Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkan hadis tersebut, kemudian setelah tampak bagi beliau bahwa ternyata hadis dhaif, Asy-Syaikh Al-Albani mendhaifkannya, dan ini yang rajih. Yang rajih hadis tentang azan bagi anak yang baru lahir ini dhaif. Sehingga katanya boleh tidak? Enggak boleh. Nah, namun jika ada yang mengazani karena dia masih berpendapat hadis tersebut sahih, ya sudah, haknya dia. Kita lapang dada. Kita nasihat, gak ada masalah. Nah. Baik. Baik, satu aja ya. Ini labas. Afan Ustaz, apa hukum menjual dan membeli barang KW sedangkan barang tersebut menggunakan merek dagang yang dilindungi hukum yang melarang untuk ditiru dan diperbanyak? Ana pada beberapa hari yang lalu ditanya oleh salah seorang ikhwan, dan mungkin sahibul warokoh itu ikhwan tersebut. Bagus ya pertanyaan ini, sekalian antum mendengar. Ketika itu ana pernah ditanya tentang permasalahan ini, ana jawab tidak boleh. Nah, karena memang ada fatwa dari Syekh Ubaid yang melarang seorang menjual barang imitasi. Namun setelah ana baca dan dengarkan lagi fatwa beliau, itu dengan alasan atau illahnya sebab karena di situ ada unsur ghish, penipuan. Orang mengira itu barang merek ini, ternyata bukan. Sehingga ketika barang ini dijelaskan oleh penjual bahwa ini palsu, bukan merek ini, insya Allah boleh. Dan ini fatwa Syekh Saleh Fauzan. Atas dasar ini, kalau memang ana sempat berpendapat kemarin mengatakan tidak boleh secara mutlak, maka ana rujuk dari pendapat tersebut. Intinya boleh dengan syarat sang penjual menjelaskan bahwa itu barang-barang palsu, harga juga harga, bukan harga yang asli. Nah, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.